sare, kutarare, nakiku salah indung terena, guda tara. Okay. na atara mere jajan ram peting lewe bari go goleran ceri asarawi sirah asabah.